adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabawi. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab tidur dan bangun tidur menyangkut dengan bulan Ramadan yang suci ini. Pendengar, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh tubuh dan mata adalah tidur. Tidur merupakan salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terkira nilainya. Adanya nikmat tidur yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal kepada manusia. Entah bagaimana jadinya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahi manusia dengan nikmat tidur. Boleh jadi manusia akan menjadi makhluk yang paling buruk dan menderita di dunia, apalagi pada saat ini kita sedang melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, yang di mana keadaan kondisi tubuh kita berbeda dengan bulan-bulan lainnya, karena di bulan yang suci ini kita harus menahan diri dari makan dan minum. Pada dasarnya, tidur merupakan salah satu kebutuhan yang mesti dipenuhi oleh manusia. Sebab bisa dibayangkan apa yang terjadi nantinya jika saja seseorang tidak tertidur dalam waktu cukup lama, seminggu misalkan, maka seseorang akan merasakan kelelahan yang sangat dahsyat. Tapi dengan adanya tidur, kita bisa mengistirahatkan diri setelah beraktivitas seharian. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tidur sebagai sarana istirahat kita. Dalam surat An-Naba ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna nawmakum subata," dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Pendengar yang budiman, menyangkut hal tidur, apakah benar tidur orang yang berpuasa itu berpahala? Apakah benar seperti itu? Seperti yang telah kita sering dengar oleh sebagian dai pada bulan Ramadan yang menyampaikan bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Bahkan dikatakan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan penyampaian semacam ini, orang-orang pun akhirnya bermalas-malasan di bulan Ramadan, bahkan mereka lebih senang tidur daripada melakukan amalan karena termotivasi dengan hadis tersebut. Dalam tulisan yang singkat, kami akan mendudukkan permasalahan ini karena ada yang salah kaprah dengan maksud yang disampaikan dalam hadis tadi. Semoga Allah memudahkan dan menolong urusan setiap hambanya dalam kebaikan. Hadis yang dimaksudkan adalah Naum sa'im ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa du'a'uhu mustajab, wa amaluhu mudha'af. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang mustajab, pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Akan tetapi pendengar, para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Nah pendengar, setelah kita menyaksikan bahwa hadis yang menyatakan tidur orang yang berpuasa adalah ibadah termasuk hadis yang dhaif atau yang lemah, sebenarnya maknanya bisa kita bawa ke makna yang benar. Sebagaimana para ulama biasa menjelaskan suatu kaidah bahwa setiap amalan yang statusnya mubah, seperti makan, tidur, dan berhubungan suami istri, bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk melakukan ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim, annal mubaha idza qasada bi wajhallahi ta'ala sara ta'atan wa yusabu alaihi. Sesungguhnya perbuatan mubah jika dimaksudkan dengannya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berubah menjadi suatu ketaatan dan akan mendapatkan balasan. Pendengar yang mudiman, jadi tidur yang bernilai ibadah jika tidurnya adalah demikian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara tidur yang berkualitas. Jadi, walaupun kuantitasnya tidak terlalu lama, tapi hasil dari tidur kita menjadi sangat maksimal. Berikut ini di antara tuntunan Rasulullah SAW ketika tidur. Yang pertama, muhasabah atau berintrospeksi diri sesaat sebelum tidur. Pendengar yang berbahagia, sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri saat sebelum tidur, mengevaluasi segala perbuatan yang telah dilakukan di siang hari. Lalu, jika kita telah melakukan perbuatan yang baik, maka hendaknya kita memuji kepada Allah. Namun, jika sebaliknya, yaitu kita ternyata telah melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya segera memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Kemudian yang kedua, hendaknya menyegerakan untuk tidur dan tidak bergadang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Anna Rasulullah kana yanamu awwalah wa yaqumu akhirah fa yusalli." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan salat. Adab yang ketiga adalah disunahkan untuk berwudu sebelum kita beranjak tidur. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita mudja'ak fatawadda' wudu'aka lis-shalah tsumma tadji' 'ala sittil iman." Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat, kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Dan pendengar, jika nantinya kita berbalik ke kiri ketika tidur, maka hal tersebut tidak mengapa. Kemudian adab yang keempat, disunahkan mengibaskan spray kita sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awahanukum ila firasyih falyanfud firasyah bidakhilat izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaih." Wa fi riwayah 3 marrat. Apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengirapkan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena itu tidak tahu apa yang di atasnya. Di dalam satu riwayat dikatakan 3 kali. Adab yang kelima, tidur dalam keadaan berbaring miring ke sebelah kanan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa tadji' 'ala shiqqil iman." Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Lalu adab yang keenam, jangan tidur tengkurap karena hal tersebut dimakruhkan. Mengenai hal ini, ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menuturkan marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji' ala batni faraqabani bi rijlihi wa qala ya junayd innama hadhihi bij'atu ahlin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melintasi aku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap, maka Nabi membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidib, sesungguhnya berbaring tengkurap seperti ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka." Adab yang ketujuh, dimakruhkan tidur di atas hamparan atau ruangan tanpa atap alias terbuka. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batala dhahri baitin laisa lahu hijar faqad bari'at minhu dhimmah." Barang siapa yang tidur malam di atas atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan darinya. Adab yang ketujuh, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Jabir diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih idza raqadtum wa ghalliqul abwab wa qul asqiyah wa khammiru at'am wasyarab." Padamkanlah lampu di malam hari apabila kalian hendak tidur. Tutuplah pintu, tutuplah yang rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan serta minuman. Adab yang ke-8, membaca bacaan berikut. Membaca ayat kursi atau ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah, yaitu, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la takhudhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim." Kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu, "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين." Kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Adab selanjutnya, yaitu adab yang ke-9, membaca doa-doa dan zikir yang bersumber dari hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang diriwayatkan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadah." Ya Allah, peliharalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan kembali segenap hamba-hambamu. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali dan membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Pendengar yang budiman, adab selanjutnya yaitu yang ke-10. Apabila nih saat tidur merasa kaget, gelisah, atau merasa ketakutan, maka disunahkan untuk berdoa dengan doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan, dan kehadiran mereka kepadaku. Adab yang terakhir, ke-11, hendaknya ketika kita bangun tidur, membaca bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita kali ini berkenaan dengan adab-adab tidur dan bangun tidur. Semoga Allah memudahkan kita melaksanakan segala amal kebaikan karenanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.